kaum muslimin, jemaah Jumat, rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-32, kata Allah Azza wa Jal, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Allah Azza wa Jal, di antara orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka, dan mereka berkelompok-kelompok. Dan kata Allah Azza wa Jal, setiap kelompok mereka bangga dengan apa-apa yang ada pada diri mereka. Kata Al-Imam Al-Baghawi, seorang ahli tafsir, dia mengatakan, qila hum ahlul bid'ah min hadhihi ummah. Dikatakan oleh Imam Al-Baghawi bahwasanya mereka orang-orang yang suka memecah belah agama mereka, yang tadinya satu menjadi berkelompok-kelompok, menjadi firqah-firqah, mereka adalah ashabul bid'ah. Ini orang-orang pelaku bid'ah-bid'ah min hadhil ummah, dari kalangan umat Islam ini. Ketahuilah wahai kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, berpecahnya umat Islam ini disebabkan oleh ahlul bidah, oleh orang-orang yang berbuat sesuatu yang baru dalam agama, sehingga agama yang satu menjadi berpecah belah keyakinannya, sehingga banyak kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam ini sebabnya adanya ahlul bidah, dimulai dari khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin, juga rafidhah syiah, juga qadariyah, murji'ah, dan seterusnya dari kelompok-kelompok ahlul bidah yang menyimpang. Umat Islam itu awalnya satu, ahlul bidah lah yang membuat agama ini berpecah belah. Dan mereka ahlul bidah itu memiliki kejahatan terhadap Islam. Dan orang yang melakukan kejahatan, mereka enggak boleh dibela. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasul, la'anallahu man awa mubdizan. Sesungguhnya Allah akan melaknat seseorang yang membela pelaku bid'ah atau pelaku kejahatan. Maka enggak boleh dibela itu ahlul bid'ah itu, yang mereka memiliki kejahatan besar terhadap agama ini. Karena mereka umat Islam ini berpecah belah. Dan enggak boleh kita memuliakan mereka. Dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, tidak memuliakan ahlul bidah. Berkata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang tabi'ut tabi'in. Dia berkata, man azzama sahibu bid'atin, siapa yang memuliakan sahibu bid'ah, orang yang melakukan bid'ah atau melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia dimuliakan. Siapa yang memuliakan mereka? Faqad a'ana ala hadmil Islam. Sungguh dia ini, kata Fudail bin Iyad, termasuk orang yang menolong untuk menghancurkan Islam. Subhanallah. Man tabassama ala wajhi mubtadi'in. Siapa yang tersenyum di wajahnya ahlul bidah? Faqad istakhaffa ala ma nazala Allahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah meremehkan sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah di sunnah wal jamaah yang harus kita miliki. Tapi kebanyakan orang sekarang, dan bahkan sudah berpenampilan salafi, ahli sunnah wal jamaah, sudah berjenggot, katanya dakwahnya dakwah sunnah, dakwahnya sama ahli bidah. Nauzubillah. Mana Katanya mereka berpegang teguh dengan atar, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Sesungguhnya jalan salaf, jalan ahli sunnah wal jamaah, tidak memuliakan ahlul bid'ah. Juga berkata Ibrahim bin Maisarah Sihur Sahih, dia mengatakan, man waqqara saiba bid'ati faqad a'ana ala hadbil Islam. Siapa yang memuliakan orang yang melakukan bid'ah, maka sungguh dia itu telah membantu orang tersebut untuk menghancurkan Islam. Subhanallah. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita harus mengetahui perkara ini. Dan banyak orang yang meremehkan perkara ini. Dan sesungguhnya kewajiban kita adalah beramal. Dan sebelum beramal, kewajiban kita belajar. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga kita bisa memilikinya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله قبيل بن إياد juga berkata. Dia mengatakan, man ahabba sahiba bid'atin, siapa yang mencintai pelaku-pelaku bid'ah, ahbabullahu amalahu, maka Allah akan menghapuskan amalan-amalan solehnya. Wa dhahaba nurul Islam min qalbihi, dan akan dihilangkan cahaya keislaman yang ada dalam hatinya. Sebabnya gara-gara dia mencintai ahlul bidah. Ahlul bidah enggak boleh kita cintai, enggak boleh kita muliakan, enggak boleh kita sanjung-sanjung. Enggak boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya I'tizam, sesungguhnya memuliakan ahlul bidah menimbulkan dua kerusakan. Yang pertama, iftitanul juhal wal awam bih, menjadikan orang-orang awam, orang-orang jahil, orang-orang bodoh memuliakan ahlul bidah, terfitnah dengan ahlul bidah, sehingga dia akhirnya mengikuti ahlul bidah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, menjadikan bidah itu semakin tersebar. Ya, nah, dan sunnah itu mati, sehingga akhirnya orang akan menghancurkan Islam. Dan Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Siapa yang menghidupkan bid'ah dan mematikan sunnah, maka hakikatnya dia mematikan yaitu Islam. Maka kewajiban kita wajib memuliakan ahli sunnah yang tidak terkotori dari bid'ah-bid'ah. Dan wajib kita tidak memuliakan siapapun dari orang-orang yang berbuat bid'ah, walaupun zahirnya sunnah. Karena untuk menjadi ahli sunnah harus bersih dari yang namanya bid'ah-bid'ah. Karena dia seperti nomor pin, satu salah dalam masalah akidah, maka enggak akan bisa Anda membuka pin Anda. Dia seperti nomor HP, satu salah, enggak akan bisa itu Anda menghubungi orang yang Anda tuju. Maka akidah harus benar dari awal sampai akhirnya. Maka Anda jika benar dari awal sampai akhirnya dalam masalah akidah, Anda adalah ahli sunnah. Semoga kita termasuk ahli sunnah wal jamaah. Dan ketahuilah ahli sunnah wal jamaah, pelajarilah siapa yang di atas sunnah dan bersamalah dia. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al arwah junubul mujannada, Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul, ruhku itu seperti tentara-tentara yang berbaris-baris, berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha ikhtalaf. Wama tanakaru minha ikhtalaf. Kalau seandainya tentara tersebut tahu dengan teman-temannya, maka dia akan saling berkasih sayang. Dan kalau seandainya dia tidak mengenali, maka dia akan saling bermusuhan. Dan kata Fudail bin Iyad, mengomentari hadis ini, dia mengatakan tidak akan mungkin an yakuna shaibu sunnah yumali shaibu bid'ah ila min nifaq. Tidak akan mungkin ahli sunnah shaibu sunnah membela, memuliakan, bermanis-manis muka dengan ahli bid'ah kecuali karena ada kemunafikan di dalam hatinya. Dan kata Imam Ibnu Battah, shadaqa Fudail. Benar ini Fudail bin Iyad ini. Fa inna naro dalika ayanan. Sungguh kami telah melihat apa yang dikatakan Fudail itu dengan mata kepala kami sendiri. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, ketahui agama kita. Sesungguhnya dengan mengetahui agama kita, kita bisa mengamalkan dengan amalan yang diridhoi oleh Allah. Dengan kita mengetahui akidah ahli sunnah wal jamaah, kita bisa menjadi ahli sunnah. Semoga kita benar-benar bisa menjadi ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.